Tembang iki, tembang pepeleng, ponco titi, darmaning prabu. Podo rungokno aja nutup kuping bulu bekti awujud lagu. Podo ilang kumandangi malah kalah karo mall sing padang lampune simbok-simbok kepeksa nguculi jari do ganti katok gemes macak koyo SPG merapi kregetan legere ilang dan tutup iklan dadi angel disawang neng dhuwur dalan baliho de malang sampah visual pancen kudu dibuang lan lan hotel hotel bermunculan so pariam bro karo pemukiman lahan hijau makin dihilangkan ruwet macet Jogja berhenti nyaman. Pawono ditoto dipiri ditentrem Kartora Harjo seiring dengan semangat zamannya. Apakah Jogja siap istimewa? Arat bayang kemajuan tak terhindarkan nanging jati diri ni ojo nganti ilang kebudayaan kudu tetap dadi kaman kati tansah ugemi mau geran manunggal kaulaning gusti dadi siji percemin di kalbu rakyatnya ojo lali ukur gunung akeh uang tandang gawe ulu bis kundul baris samrih beci sing ning wur ojo leta-lete muda luntur kinur matane warga wis kolong kilik nyambut gawe wujud tresno marang Jogja negrine telah ku nyanyikan Jogja istimewa wujud perjuanganku dan tanda cinta tetaplah istimewa untuk marganya tetaplah istimewa dan sederhana Jogja ora kita Jawane lali marang putih pekertine esok dele sore tempe suwe suwe ilang mata batin.